بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله pada kesempatan bagi hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang disebutkan dalam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Kata beliau, man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Siapa saja yang tidak merahmati, yang tidak menyayangi orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmati dia. Man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Singkat. Siapa saja yang tidak merahmati orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmati dia. Ikhwanuddin a'azakumullah, pada riwayat ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama ialah ancaman bagi siapa saja yang tidak merahmati orang lain. Ancaman bagi siapa saja yang tidak merahmati orang lain. Ancamannya ialah serupa dengan perbuatannya. Itu namanya al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Ketika dia tidak merahmati orang lain, maka balasannya ialah la yarhamhullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmati dia. Tidak akan merahmati dia. Ini barakallahu fikum, ancaman yang sangat keras. Ancaman yang sangat keras. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak merahmati seseorang, tidak merahmati sang hamba, itu pertanda dia dijauhkan dari kebaikan. Dijauhkan dari semua perkara-perkara kebaikan. Didekatkan dengan perkara-perkara yang membinasakan. sehingga ancamannya cukup keras. Tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekati atau mirip dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya laknah ialah al-ib'ad wa tardu an rahmatillah. Yang namanya laknat ialah menjauhkan, mengusir seseorang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fulan dilaknat, maknanya fulan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mirip ini. Fulan enggak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengandung makna yang serupa. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, ini merupakan ancaman yang begitu keras yang disebutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ditujukan kepada siapa saja yang tidak merahmati orang lain. Berarti dia orangnya zalim. Berarti dia orangnya betul-betul bengis. Orangnya betul-betul sadis. Tidak ada kasih sayang pada dirinya. Tidak ada rahmah pada dirinya. Yang kedua ialah mafhum riwayat ini. Masalah kedua adalah mafhum riwayat ini. Dan itu diinginkan pada pembahasan riwayat ini. Ketika ada ancaman bagi siapa saja yang tidak merahmati orang lain, maka hadis ini menunjukkan wujubu rahmatil ghair. Menunjukkan kewajiban merahmati orang lain. Kewajiban menyayangi orang lain. Barakallahu fikum. Dan ini akan kita bahas insyaallah ta'ala dengan tema yang kita angkat, menebar rahmat untuk umat. Menebar rahmat untuk umat dengan bimbingan syariat. Ikhwan fillah rahimakumullah, merahmati orang lain, menyayangi orang lain, ini harus dengan bimbingan syariat. Bukan dengan perasaan, namanya atifiyah. Bukan dengan perasaan. Sebagian pihak yang menentina azzakumullah mengatasnamakan sayang kepada orang lain, mengatasnamakan rahmat kepada orang lain, tetapi membiarkan dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib, membiarkan dia menerjang perkara-perkara yang haram. Ini bukan namanya rahmah, ini namanya diyasah. Tahu diyasah? Orangnya namanya dayus. Apalagi berkaitan dengan keluarganya sendiri. Atas nama menyayangi anak. Ini slogannya ini. Atas nama menyayangi anak. Membiarkan anaknya tidak mengerjakan sholat. Membiarkan anaknya tidak berjamaah. Itu namanya diyadah, bukan namanya rahmah. Itu namanya diyadah, namanya dayus. Barakallahu fikum. Lawan daripada rahmah. Dayus itu rahmat-rahmat yang enggak syariat. Enggak sesuai dengan syariat. Itu bukan namanya rahmah. Kalau kamu menyayangi anak kamu, tentu kamu akan mendidik dia. Antum perintahkan dia untuk mengerjakan sholat. Kamu perintahkan dia untuk berjamaah ketika dia laki-laki yang enggak punya uzur. Atas nama kasih sayang, kata mereka, membiarkan istrinya terjatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Membiarkan istrinya bersolek, dandan, keluar, menggunakan parfum, dan segala macamnya. Membuka auratnya, bincang dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ikhtilat laki perempuan, yang bukan mahramnya, bahkan mungkin khulwat dengan yang bukan mahramnya. Atas nama sayang, yang penting istriku bahagia, yang penting istriku senang. Itu bukan namanya rahmah, itu namanya diyasah. Orangnya, pelakunya namanya dayus. diancam dengan begitu keras dalam Islam. Barakallahu fikum. Ada tayyud. Sehingga sekali lagi yang namanya merahmati orang lain itu tidak menggunakan atifiyah. Tidak boleh menggunakan perasaan. Orang sekarang menggunakan perasaan. Membiarkan orang lain meninggalkan perkara yang wajib. Membiarkan orang lain mengerjakan perkara-perkara yang haram. Barakallahu. Maka merahmati orang lain itu dengan pandangan syariat. Dengan pandangan? Dengan pandangan syariah. Barakallahu. Baik. Di sini ada beberapa surah. Beberapa gambaran-gambaran bentuk-bentuk merahmati orang lain. Entah individu ataupun orang banyak. Baik. Di antara bentuk rahmah, kasih sayang kepada orang lain yang paling besar. Yang paling besar. Ialah ta'limuhum umura dinihim. Mengajarkan kepada mereka perkara-perkara agama mereka. Mengajarkan kepada mereka perkara-perkara agama mereka. Yang sifatnya perintah-perintah dikerjakan. Larangan-larangan ditinggalkan. Barakallahu'alaikum. Ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menjelaskan tentang misi dakwah beliau kepada umat manusia ini. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk alam raya ini. Pertanyaan kita, apa tugasnya Rasulullah SAW? Jawabannya, tablighur risalah, menyampaikan risalah dakwah. Apa yang perlu sampaikan kepada umat ini? Jawabannya, perintah-perintah agama supaya dikerjakan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Larangan-larangan agama ditinggalkan, baik yang haram ataupun yang makruh. Itu tugasnya Rasulullah. Bahasa umumnya, beliau mengajarkan kepada umat manusia ini perkara-perkara agama mereka. Kebaikan-kebaikan diajarkan, dikerjakan. Kejelekan-kejelekan diperingatkan, tinggalkan. Dan itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Antum mengajarkan akidah yang sahihah, akidah yang benar pada umat ini, itu bentuk sayang kepada mereka. Dari sisi mana ya, Pak? Dari sisi supaya akidah mereka lurus. Ketika akidah mereka lurus, akidah mereka sahihah, maka mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Azza wa Jal dengan akidah yang lurus tadi. Selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah. Penyimpangan-penyimpangan akidah berakibat orang yang sesat, orang yang menyimpang, orang yang kafir, orang yang musyrik, dan segala macamnya mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sama dengan antum menyayangi mereka, menebarkan akidah yang sahihah, menebarkan kebaikan untuk mereka, menebarkan akidah yang sahihah, mencegah mereka dari ancaman-ancaman, hukuman-hukuman karena penyimpangan akidah, karena kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Demikian seharusnya untuk mengajarkan masalah manhaj yang sahih. Atau mengajarkan kepada umat ibadah yang benar. Kamu sampaikan kepada mereka akhlak yang mulia, adab yang luhur, muamalah-muamalah yang baik. Antum melarang mereka dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kebid'ahan, dari penyimpangan, dari kemaksiatan, dari kezaliman, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya merupakan bentuk kasih sayang kepada umat. Namanya rahmatul ummah. Barakallahu fikum. Itu rahmat. Barakallahu. Dibahami insyaAllah ya. Maka siapa saja dari kalangan umat Islam yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada umat, itu berarti dia merahmati umatnya. Siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang mencegah umat, mencegah kaum muslimin dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, pertanda dia merahmati umat, sayang kepada umat. Makanya diajak kepada perkara kebaikan dan dicegah dari perkara yang mungkar. Itu sayang kepada umat. Sebaliknya, itu namanya tidak sayang kepada umat, benci kepada umat. Umatnya dalam kesyirikan. Banyak praktek-praktek kesyirikan di tengah-tengah umatnya. Yang nyembah-nyembah pohon keramat banyak. Yang nyembah-nyembah batu keramat banyak. Yang meyakini pohon beringin besar itu ada bau reksonya. Kalau lewat sana harus berlindung kepada dia, manggil-manggil bau reksonya buat diselamatkan. Dan yang lain-lainnya. Banyak syiriknya. Kamu biarkan. Kamu biarkan. Enggak digubris. Padahal kamu punya kemampuan untuk nahi mungkar. Itu namanya engkau benci kepada umat tadi. Engkau tidak merahmati umat tadi. Kamu biarkan mereka dalam kehancuran, dalam kenistaan, dalam kesengsaraan, dalam penyimpangan, dalam kesyirikan. Gambaran yang lebih mengena itu adalah antum mendapati ada seseorang yang di tepi jurang. Ya, di tepi jurang. Curam dalam mematikan. Yang nyemplung, mati sudah. Ada di tepi jurang tersebut berjalan di samping jurang tadi. Kalau kamu membiarkan dia, tanda engkau benci kepadanya. Biar aja. Nyemplung-nyemplung, mati-mati ya kon. Tandanya apa ini? Kamu gak suka sama dia, betul? Kalau kamu sayang kepada dia, kamu akan peringatkan dia. Pak, awas. Jangan di situ. Itu jurang. Curam. Mematikan. Dia mau lompat. Nah, dia mau lompat. Kamu akan berusaha untuk nangkap dia. Tangkap, dijauhkan. Tangkap, dihindarkan. Tanda apa ini? Tanda engkau menyayangi dia. Tanda engkau cinta kepada dia. Merahmati dia. Barakallahu. Ini secara umum, ikhwanakina azakumullah. Bentuk rahmat kepada umat sesuai dengan syariat yang paling agung, yang paling besar. Ialah mengajarkan kepada mereka perkara-perkara din. Perkara-perkara agama mereka. Kebaikan-kebaikan diperintahkan. Kejelekan-kejelekan dicegah. Barakallahu. Naam. Dari situlah, ikhwanakina azakumullah. Nabi kita Muhammad SAW disebut sebagai Nabiur Rahmat. Khusus untuk Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Di antara bentuk rahmat beliau kepada umatnya. Di antara bentuk rahmat beliau kepada umatnya. Ialah beliau meninggalkan sebuah amal. Kala itu. Kala itu. Beliau sengaja meninggalkan sebuah amal. Amal soleh. Tidak beliau kerjakan. Karena khawatir akan diwajibkan atas umatnya. Itu namanya rahmat. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Katanya Aisyah. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. La yada'ul amala. Wahuwa yuhibbu an ya'mala bihi. Khasyata an ya'mala bihi an-nas fayufrada 'alaihim. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah amal padahal beliau sangat senang, sangat suka mengamalkannya, khawatir nanti diamalkan oleh kaum muslimin lalu difardukan atas mereka. Sengaja beliau tinggalkan supaya jangan wajib. Kalau wajib memberatkan umatnya. Begitu wahyu selesai, berhenti, enggak ada kewajiban, maka amal tersebut menjadi amal yang sunat, tidak wajib. Meringankan? Meringankan umatnya. Itu namanya rahmat ya, kawan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat senang yang namanya qiyamul lail. Ketika Ramadan sangat suka yang namanya salat tarawih. Salat tarawih. Tetapi tidak pernah diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakannya berjamaah setiap malam. Kala itu. Ingat, kala itu. Pernah beliau ke salat malam diikuti oleh 1-2 orang. Pada malam yang kedua, banyak yang ikut. Pada malam yang ketiga, masjid membeludak. Tidak muat. Maka beliau sengaja tidak keluar dari kamarnya. Sampai subuh. Esokan harinya beliau mengatakan, pokoknya aku mengetahui keadaan kalian. Dan aku sengaja tidak keluar kepada kalian, karena saya khawatir akan diwajibkan atas kalian. Itu rahmat. Rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, khawatir nanti diwajibkan sekian banyak amal-amal memberatkan mereka. Itu luar biasa. Sehingga beliau dikatakan sebagai Nabi yang rahim. Sebagai Nabi yang sangat merahmati umat-umatnya. Barakallahu fiik. Taib. Adapun untuk kita sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Bentuk rahmatnya seseorang kepada umatnya, kepada masyarakatnya, kepada warganya. Sebagai contoh, ketika kita menjadi imam sholat. Ketika menjadi imam sholat. 5 waktu atau Jumat atau Id. Barakallahu. Bukti antum itu memiliki sikap rahmah, menyayangi orang lain, merahmati orang lain, antum akan melihat siapa jamaahnya, siapa makmumnya. Ketika yang di belakangnya antum itu adalah orang-orang yang kuat-kuat, sehat-sehat, semangat-semangat, mengerti ibadah, mengerti amal saleh, labas. Antum mau sedang, mau pendek, mau dipanjangkan, enggak ada masalah. Mereka siap. Tapi ketika di belakang antum itu macam-macam. Ada yang anak-anak. Ada yang sudah mbah-mbah. Tua-tua. Sepokokan kafe. Sudah gak kuat. Ada yang masih awam. Yang belum belum punya semangat ibadah yang begitu tinggi. Ada yang sibuk. Sedang menyempatkan sholat. Sebelum mengerjakan aktivitas yang begitu padat. Dan segala macamnya. Ada yang meriang-meriang, demam-demam, sakit-sakit, dan segala macamnya. Kalau demikian kondisi makmumnya, sikap rahmat antum ialah meringankan sholatnya. Itu rahmat. Tanda engkau menyayangi mereka. Yang namanya meringankan bukan berarti cepat, kayak kilat begitu. 23 rakaat cepat 7 menit. Jadi sih namanya ngawur. Tidak, sesuai dengan kefiah yang tepat, tapi ringan, tidak begitu panjang. Itu disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihi mudh-dha'ifa was-saqima wal-kabir." وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وفي رواية وذا الحاجة. Apabila salah seorang di antara kamu salat mengimami orang lain, falyukhaffif, hendaklah dia ringankan salatnya. Sebab pada mereka ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ada orang yang punya hajat. Namun ketika dia salat sendirian, silakan dia perpanjang sekehendak dia. Itu rahmat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kali sholat mendengarkan suara tangisan bayi. Mendengarkan suara tangisan bayi. Yang tadinya kepengen beliau panjangkan, diringkas sama beliau, diringankan karena beliau. Kenapa? Khawatir akan memberatkan umiknya, memberatkan ibunya. Itu betul saya enggak, ikhwan. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la aqumu ila sholati wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'a buka as-sabi fa'atajawwaza fi salati karahiyata an asyqa ala ummi. Sungguh aku sedang salat, aku kepingin memanjangkannya, ternyata aku mendengarkan tangisan bayi. Saya pun memperingkas salat saya karena saya khawatir memberatkan ibunya. Itu rahmat ya. Padahal babnya bab sedang beramal, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya rahmat seperti itu, meringankan umatnya, meringankan makmumnya, meringankan jamaahnya. Ada rahmat. Jangan mengatakan, wah itu bukan namanya rahmat Ustaz, itu namanya malas. Masak ringan sholatnya, cepat sholatnya, enggak sepanjang sebelumnya. Itu namanya lagi malas Ustaznya itu. Iya, kalau bendino setiap hari ringan terus, malas. Ini enggak kok, insidental, sesuai dengan kondisi yang ada. Memperhatikan kondisi makmum yang ada. Ketika kamu memungkinkan, diringankan ketika itu, rahmat. Tanda dia merahmati barakallahu fikum umatnya. Barakallahu fikum. Ada mafhum. Adapun yang umum ikhwanatina azakumullah, sikap rahmah yang dipahami oleh kebanyakan kita ialah sikap merahmati orang lain, menyayangi orang lain. Terkait dengan bab interaksi, terkait dengan bab muamalah barakallahu fikum, di antara bentuk rahmah ialah rahmahnya seorang ayah kepada anak-anaknya dengan dia mencium anaknya rahmatan lahum. Mencium keningnya barakallahu fikum, merahmati mereka. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba'ah. Kata ya beliau, qabbala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa 'indahu al-Aqra' ibn Habis jalisa. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mencium Al-Hasan bin Ali, cucunya beliau. Di sisi beliau ada seseorang yang bernama Al-Aqra' ibn Habis, duduk samping beliau. Melihat beliau mencium cucunya, katanya Aqra', innali asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Aku punya 10 anak, tidak pernah aku mencium mereka seorang pun. Maka Rasulullah memandang ke arah dia. Kata beliau, man la yarham la yurham. Siapa saja yang tidak merahmati, maka tidak akan dirahmati. Yang tidak merahmati anak-anaknya, dia enggak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Aisyah, qadima nasun minal a'rabi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang Arab Badui, Arab pedalaman, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apa kalian ini mencium bayi-bayi kalian, mencium anak-anak kecil kalian? Qala na'am. Beliau mengatakan, "Iya, betul." Katanya mereka, "Lakinna wallahi ma nuqabbil." Kalau kami demi Allah enggak pernah mencium mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menekaskan, awa amliku in kana Allahu naz'a min qulubikum ar-rahmah. Apakah saya punya kemampuan kalau Allah mencabut rahmat dari hati-hati kalian? Saya enggak punya kemampuan untuk itu. Artinya kalau kamu tidak menyayangi anak-anak kamu, enggak mencium mereka dengan sayang, dikhawatirkan Allah akan cabut rasa kasih sayang dari hati-hati kalian. Dan aku tidak sanggup untuk membela kalian. Coba ya kawan. Jadi seorang ayah, seorang bapak punya anak 10 anak. Dari mulai anak pertama sampai anak yang terakhir, tidak pernah mencium mereka sedikit pun. Dia masih bayi, masih kecil, enggak dicium sama sekali. Ini orang yang kaku hatinya, keras hatinya, kasar peranginya, enggak punya kelembutan, enggak punya rahmat, enggak punya kasih sayang. Nah, sehingga ada rahmat dalam berinteraksi kepada orang lain, barakallahu fikum. Juga yang kami tindakan sekumullah di antara bentuk rahmah adalah seseorang yang meneteskan air mata, dia menangis ketika ada yang meninggal dunia. Entah itu ayahnya, entah itu ibunya, entah itu istrinya, atau suaminya, atau anaknya, atau cucunya, atau saudaranya, atau orang yang dia kasihi, dia menangis. Semata-mata dia menangis, itu rahmah. Ya, semata-mata dia menangis, itu rahmah. Tidak disertai dengan teriakan, enggak disertai dengan caci makian, enggak disertai dengan suara histeris, tindakan-tindakan histeris, tidak ada. Semata-mata menangis. Tanda rahmah. Tanda rahmah, ya kawan. Itu diperbolehkan. Itu yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika diberitahu oleh putrinya bahwasanya anak putrinya, cucunya Rasulullah SAW, sedang sakit. Beliau, barakallahu fikum, mengutus seorang kepada putrinya supaya dia sabar. Dikasih tahu lagi, itu anak sedang sakratul maut. Beliau langsung bergegas menuju ke tempat putrinya, dan mendapati itu anak sedang sakratul maut. Dipegang sama Rasul, sampai dia meninggal. Beliau menangis. Beliau menangis. Kata sebagai sahabat, ya Rasulullah, engkau menangis. Beliau mengatakan, ini adalah rahmah. Ini adalah rahmah. Innal qalba la yahzan. Wal aina la tadma' wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami ini, bukan cucu beliau, Ibrahim. Dan juga dalam lafaz yang lain, cucunya beliau. Banyak kisah. Ini adalah rahmah. Hati sedih, mata berlinang. Kita enggak mengucapkan kecuali diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan kami bersedih dengan perpisahan kepada engkau wahai fulan. Itu rahmah. Itu rahmah namanya. Semata-mata menang itu rahmah. Nah, ketika ada orang barakallahu fikum ditinggal mati oleh anaknya yang tercinta, wala sedih, wala dia menangis, malah kemudian dia senyum-senyum, cengenges gitu. Karena khawatir dia enggak beres ya. Orang yang enggak beres, imah dia orang yang kaku, orang yang kasar, orang yang keras, yang enggak punya kasih sayang. Mungkin dia berusaha untuk enggak nangis bisa, tapi nampak pada guratan wajahnya kesedihan. Nampak sedihnya, nampak dia bersedih hati. Walau berusaha jangan sampai nangis dikuat-kuatkan. Labas, tapi nampak di situ. Tapi kalau anaknya mati, bahagia, sumringah. Bersinar wajahnya, senang banget. Maka saya ngomong, kapan kamu mati ya Allah, boys. Nah, ini orang yang betul-betul tidak punya kasih sayang sama sekali. Kalau sudah demikian, hati-hati. Allah akan mencabut rasa kasih sayang dalam hati antum. Kalau dicabut oleh Allah Azza wa Jal, antum menjadi makhluk yang bengis, yang sadis, yang kejam, yang kaku, yang kasar. Dampaknya Allah tidak akan menyayangi kalian, tidak akan merahmati orang yang semacam ini. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ya fanatina azakumullah, yang namanya rahmat kepada umat, kepada seseorang, harus dengan pandangan syariat. Yang namanya rahmat bukan semata-mata terkait dengan interaksi kepada orang lain, tapi lebih daripada itu. Rahmat itu maknanya lebih umum, bahkan yang paling besar, yang paling agung, terkait dengan urusan-urusan agama ini. Dengan kita mengajarkan kebaikan kepada umat, itu rahmah. Dengan kita mencegah kemungkaran dari umat, itu rahmah. Itu yang paling besar. Juga di samping ada rahmah-rahmah yang berkaitan dengan sisi muamalah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya utarakan terkait dengan masalah ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, masya Allah. Tanyaannya macam-macam ya. Anda pikir masalah yang rahmat-rahmat begitu. Khair insyaAllah. Seseorang ditugasi untuk berbelanja. Dia berusaha untuk nego harga sehingga dia mendapatkan harga murah. Bila tanpa nego, maka harga tetap seperti pada label atau nota. Bolehkah orang tersebut mengambil sisa harga yang terbayar lebih murah dari yang tertera di nota? Jawabannya dirinci, tergantung status antum ini apa. Kalau antum statusnya hanya dimintai tolong oleh seseorang, ya, dimintai tolong oleh seseorang, maka selisih harga tadi itu bukan haknya kamu. Itu haknya yang ngasih, yang minta tolong kepada kamu. Saya minta tolong kepada Pak Hafid. Pak Hafid, tolong belikan saya barang ini. Di nota tercantum 100 ribu rupiah. Di lobby sama di neko dapat 80 ribu rupiah. Ada sisi berapa ya kan? 20 ribu. Ini bukan haknya kamu. Haknya saya. Karena itu sebagai orang saya minta tolong saja. Ustaz, ini barangnya notanya 100 ribu. Saya nego-nego dapat 80 ribu saat. Monggo. Jazakumullahu khairan. Doakan kebaikan ya kawan. Kamu ikhlas. Kalau kemudian saya ikhlas mengatakan, fadol, untuk antum saja sisanya itu. Tahunya saya 100. Antum kok dapat 80? Monggo, 20 untuk antum. Ambil. Itu halal ya kawan. Tiba-tiba misalnya. Tayyip. Tetapi kalau posisinya antum itu adalah pemain, memang antum ini seorang penjual, mencari barang memang, seorang pemain, bukan yang ditugasi dia, bukan wakilnya dia, bukan cabangnya dia, memang antum pemain. Dia orang pesan barang, antum pemain, antum seorang penjual, ya tentunya antum akan mencari harga yang paling murah, dijual semaksimal mungkin dapat untung, nah gitu ya. Itu enggak ada masalah, diperbolehkan. Nah, si Pak Ahmad ini memang juragan madu. Emang dia pemain madu. Saya telepon beliaunya. Pak Ahmad, saya perlu madu ini. Saya perlu madu Kali Andra. Enggak usah banyak-banyak wis. Satu jerigen saja. Isinya sekitar 10 liter, jerigen kecil. Di pasaran yang namanya Kali Andra, 1 kilonya 100. Misal begitu. Saya beli 10 liter, 110 kilo, 1 juta kan gitu ya. Dia nyari barang. Nyari barang, dapat Kali Andra yang mutunya sama 80 ribu per kilo. Dikalikan 10 berarti berapa? 800. Dia ngomong sama saya, "Foto Ustaz, ini Kali Andra harganya 1 juta. Sekilonya 100. Boleh apa enggak boleh?" Ya boleh, boleh untung. Itu namanya penjual ya. Boleh. Barakallahu fikum. Jadi dilihat. Antum sebagai posisinya sebagai apa. Saya mau tanya sekarang. Ngetes kemampuannya antum. Antum ini karyawan perusahaan. Kerja di sebuah perusahaan. Antum sebagai karyawannya. Sebagai karyawannya. Antum ini bergerak atau di bagian pengadaan barang. Tugasnya antum mengadakan barang. Antum digaji oleh pihak perusahaan untuk mengadakan sebuah barang. Kalau antum karena barang memerlukan barang, antum cari barang. Cari sana kemari, barakalakum. Pas dapat barang. Standar harganya itu satu itemnya 100. Perusahaan ya, belinya gak cuma 2 biji nih. Oh, sekian kintal, sekian ton, sekian banyaknya. 100 satu itemnya. Antum lobby, lobby, lobby, lobby, lobby, lobby. Dapat harga 95. Barakallahu fikum. Boleh enggak kalau antum barakallahu fikum bilang kepada yang sana itu, "Pak, di nota tulis 100. Antum bayar berapa? Bayar 95. 5 poin dikalikan ribuan barang. Ya apa ya? Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Jawabannya tidak boleh. Selisih 5 poin tadi itu milik perusahaan. Tidak boleh sedikit pun untuk mengambilnya. Walaupun kamu yang menegonya. Karena kamu ditugasi untuk itu. Kamu itu digaji oleh perusahaan untuk itu. Maka tidak boleh. Itu milik perusahaan. Kasihkan. Hah? Sampaikan kepada pimpinan perusahaan, kepada pihak bos. Bos, lapor. Gini. Kita dapat harga 95 bos. Ini pemilik perusahaan loh ya. Bukan ketua perusahaan lain. Ketua pun juga gak boleh macam-macam. Gak boleh kongkil-hakong dengan anak buahnya. Nah, ini yang komisaris ya, pemilik perusahaannya. Laporan bos. Hebat kamu. Ya sudah. Yang 5 poin tadi untuk kamu. Wah. Zen. 5 dikali ribuan barang. Ya sekian kali lipat dari gajinya antum. Nah ketika ada sisi dari pihak bos, gak ada masalah. Ketika boleh, sini. Jasa kelahir, nanti kamu akan naik peringkat. Nama Ivan. Atau yang kedua, antum sebagai pihak pengadaan barang, antum mencari barang di perusahaan yang lain. Harga standar, 100, dineko gak bisa. Kalau 100, ya her, kita beli. Ketika akadnya deal jadi, antum dapat Hanafi. Boleh enggak ngambil fee-nya tadi itu? Kenapa enggak boleh? Nah, punya bos. Nah, enggak boleh. Ini termasuk hulul. Hukumnya haram. Terus gimana Ustaz? Ya, jangan diambil. Ya enggak mungkin sudah dimasukkan di sini kok. Sini kok gitu ya. Jadi yang ini nih dikasihkan kepada pihak perusahaan. Ya, lapor, dapat barang harga standar. Saya dapat fee. Monggo, itu punya perusahaan. Kalau dari pihak bosnya mengatakan untuk kamu. Jazakumullah khairan. Oh, sini. Dia habis apa? Itu haknya dia. Nah, tenang, nanti antum dapat naik jabatan. Nah. Enggak boleh. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bagaimana cara melaksanakan rasa syukur atas segala nikmat dari Allah Azza wa Jal? Apakah dengan cukup mengatakan Alhamdulillah saja? Jawabannya dengan 3 cara. Yang pertama, dalam hati yang paling dalam, engkau meyakini semua kenikmatan tadi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Anugerah dari Allah bukan karena kecerdasan kamu, bukan karena kehebatan kamu dalam mengais rezeki. Yakini itu dari Allah Azza wa Jalla. Yang lain hanya sekedar wasilah saja, perantara saja, sabab saja. Yang kedua, sering-seringlah mengucapkan Alhamdulillah. Setiap kali ada kenikmatan, ucapkan Alhamdulillah. Banyak, sedang, ataupun sedikit. Itu dengan lisan. Dan yang ketiga, yang paling penting, menggunakan kenikmatan tadi untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla atau perkara mubah. Bukan perkara haram, bukan perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bersyukur barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Ana setiap kali buang air kecil tidak tuntas. 1-2 jam setelah buang air kecil, ketika saya cek kadang masih basah. Sudah ikhtiar dokter, USG, teropong, masya Allah, tidak ada masalah. Mau teropong apa nih? Jika setelah salat berjamaah ana cek masih basah, apakah wajib mengulangi sholat? Di sini ikhwan, antum kalau punya kebiasaan demikian, dituntaskan dulu ketika buang air kecil. Jangan setelah langsung, enggak, tuntaskan sampai betul-betul tuntas. Baru antum istinja, antum cebok, antum berwudu, antum mengerjakan sholat berjamaah atau sholat fardu yang ada. insya Allah aman. Sebab teropong sudah, USG sudah, tidak ada masalah gitu loh. Artinya bukan penyakit. Itu umumnya karena penyakit, penyakit beser. Nyatanya aman, semuanya tidak ada masalah. Berarti tinggal kebiasaan saja. Ya, kalau ketika anak kecil, tuntaskan sampai tuntas, yakin sudah tidak ada lagi mau keluar, sudah. Cepok, baru kemudian untuk sholat. Barakallah itu. Khawatirnya kebiasaan saja gitu loh. Belum tuntas, sudah. Akhirnya ya keluar lagi. Ketika keluar lagi, maka itu dinyatakan najis, menajisi sholat, menajisi pakaian dan membatalkan sholatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Bagaimana tanggapan Ustadz atas pernyataan ini? Ah, di Arab Saudi sekarang hukum Islam sudah ngikutin zaman loh. Wanita di sana sekarang dibolehkan untuk nyetir mobil. Nggak tahu berita berarti dia. Sok ngerti berita, komen, nggak paham berita. Jawabannya memang betul ada ketetapan dari kerajaan Arab Saudi untuk itu. Tapi tidak semutlak itu. Dikasih ketentuan yang begitu padat. Syaratnya begitu ketat. Panjang berlembar-lembar. Harus begini. Kalau melanggar maka begini. Ketatan padat. Atau yang membacanya. Wis dik, ojo nyupir dik. Atau kalau baca. Anda bilang sama istri, cocok nyupir kok belain kan malah. Nyupir malah kena denda, kena tilang, kena segala macamnya. Panjang. Tidak ada keluar itu. Jadi tidak sementara gitu, boleh gitu aja. Tidak tahu kabar. Deh. Yang betul dirinci panjang. Kemudian, itu ketetapan muncul setelah di ACC oleh Hay'ah Kibarul Ulama. Itu Saudi. Barakallahu fikum. Di ACC oleh ulama-ulama besar pada masanya di sana. Hay'ah Kibarul Ulama. Menyebutkan segala macamnya. Ini kondisi yang diperbolehkan oleh bidangan kemadaratannya. Anggaplah ada sebagian yang tidak setuju dengan SK ini. Antum sebagai warga Indonesia gak bisa ikut campur. Itu urusan negaranya orang lain. Urusilah negeri kamu sendiri. Barakallahu fikum. Anggaplah antum orang Saudi. Anggaplah antum orang Saudi. Antum bukan orang Saudi, Evan. Antum orang mana, Evan? Orang Pabelan. Masya Allah. Anggap antum orang Saudi. Anggap sebagian enggak cocok, enggak sesuai dengan SK tersebut. Maka sama seperti menyikapi SK-SK pemerintah yang dianggap kurang aspiratif, yang kurang tepat, yang tidak syar'i. Yang pertama, hargai SK pemerintah. Yang kedua, ketika ada yang kurang tepat atau kurang syar'i, ada tempatnya untuk menasihati. Apa gitu ya? Menasihati, memberikan masukan-masukan dengan cara diam-diam, bukan dengan cara diumbar di depan khalayak ramai. Tindakannya langsung mengecam secara terbuka. Wah itu SK yang begini. Sifatnya siapa ini? Ini sifatnya kaum khawarij. Paham? Nah, terapkan ilmunya para kawan itu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, misalnya kalimat sudah mengikuti perkembangan zaman loh. Kalau mengikuti perkembangan zaman dalam perkara yang mubah, enggak ada masalah. Dan enggak seperti yang dibayangkan dan dikabar dan dibayangkan diterima oleh orang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afwan Ustaz, saya punya saudara dia kecelakaan. Tanda kutip menghamili wanita di luar nikah. Afwan Ustaz. Karena pacaran. Hati-hati loh ya. Barakallahu'alaikum. Kemudian keluarga si wanita tersebut menuntut saudara saya untuk menikahi perempuan tadi. Lalu saudara saya meminta bantuan saya untuk membantu mengurusi pernikahan tersebut. Apakah diperbolehkan bagi saya membantu mengurus pernikahan tersebut? Disyar'ikan dulu. Lalu antum bisa membantu. Membantunya pun dalam rangka untuk menasihati dia, menegur dia. Kif disyar'ikan dulu, ikhwan. Ketika ada kecelakaan seperti itu, tidak langsung serta-merta dinikahkan. Ada ketentuan-ketentuannya. Nah, yang pertama, tobat sih. Suruh tobat ini mereka berdua ini. Kalau pas lagi waktunya pacaran, orang tuanya merem, tidak mau tahu. Kecelakaan, bingung, panik. Anaknya tidak pacaran, bingung. Katanya kuper, dan segala macamnya. Pacaran, kebablas, tadi kecelakaan, bingung. Lalu Ustaz, disyar'ikan dulu, suruh tobat, istighfar dengan tobat nasuha, dua-duanya. Kemudian yang berikutnya, bisa dinikahkan tapi dengan persyaratan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam bab ini. Ya, ketika dia sudah hamil, dua pendapat. Ada yang mengatakan, dinikahkan. Tapi dengan syarat tidak boleh dikumpuli sampai melahirkan bayinya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah, tidak boleh dinikahkan sampai itu perempuan melahirkan bayinya, baru kamu nikah dengan dia. Ala kaul. Ala kaulain, dua pendapat para kafirum. Pendapat yang rajih, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dikatakan secara kenyataan kalau orang sudah menikah, rawan yang satu itu. Alasan bukan kecelakaan kok. Bukan kecelakaan, suka sama suka. Mudah halal kata dia. Bahaya. Dipahami ya? Maka tidak dinikahkan sampai dia melahirkan bayinya. Ini yang disebutkan dalam hadis, la tasqi ma'aka zar'a ghairik. Kamu jangan menyiramkan air kamu di ladang orang lain. Ustaz, ladangku dewe iku. Ya walaupun kecelakaan ya. Katanya para ulama, afwan. Katanya para ulama, yang namanya seorang wanita ketika menyerahkan ladangnya kepada seseorang, ya, orang terserah mau nyirami, maka tidak mustahil dan terjadi dia akan mempersilahkan orang lain menyirami ladangnya juga, sehingga dikhawatirkan akan tercampur banyak air. Paham ya? Ikhtilatul miyah. Karena hal tercampur dalam Islam, diminta, dibiarkan sampai dia melahirkan bayinya, baru kamu nikahi dia. Nanti itu ladang kamu pribadi. Barakallahu fiikum. Paham ya? Nah, kalau pas langsung nikah, tidak syar'i, maaf. Maaf, saya tidak bisa mengurus pernikahan ini. Kenapa? Dikarenakan tidak syar'i. Ngatakan gitu, disyar'ikan dulu. Ketika nurut, yang kamu inginkan, kamu bantu dan kamu nasihati dia. Kesempatan untuk memberikan masukan besokan kepada dia dan mensyar'ikan acara tadi. Barakallahu fiikum. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Naam, hati-hati. Makanya di zaman sekarang ini, barakallahu fiikum, terkait dengan anak-anak kita ini, Masya Allah, harus dijaga baik-baik. Ketika dikhawatirkan, bakal jatuh kepada perkara semacam itu. Sudah mulai ada tanda-tanda, dan segala macam, kok kencengnya ke arah sana gitu, membahayakan ini. Suruh taklim nggak mau taklim, suruh mondok nggak mau mondok, suruh belajar nggak mau belajar, sana atau nggak mau, kenceng banget ini kesalahannya. Daripada kedaden dirapiki, daripada kejadian segera kamu nikahkan dia. Yes. Carikan yang terbaik buat dia, aman insya Allah. Barakallahu fikum. Itulah bas. Tapi kalau anaknya baik-baik, Masya Allah, baik-baik, rajin belajar, semangat, tanbih sampai gini paham, motivasi untuk belajar. Ya Allah, belajar yang bagus. Kalau kamu masih muda, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat, sampai pada batas dia sudah wajib menikah atau sudah siap untuk menikah, maka dinikahkan. Apalagi yang anak putri ya, Ikhwan. Dijaga sekuat tenaga. Jangan sampai kecelakaan. Kalau anak putri lebih gampang lagi. Sudah larinya ke sana ke sana. Bahaya sudah ini. Tanpi kok angel. Rapi ini. Nah. Jadi kalau di aman-aman aja, kasih kesempatan untuk belajar, taklim sampai cukup. Dan dirasa usia-usia menikah, baru dinikahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup apa sudah? Ini masih banyak ini. Cukup apa sudah? Adakah batas waktu tertentu bagi orang tua telah gugur dari kewajiban menafkahi untuk anaknya? Contoh, untuk anak laki-laki setelah dia bekerja, setelah bisa bekerja, untuk anak perempuan setelah menikah, adakah juga ada kewajiban bagi orang tua untuk membuatkan rumah tinggal bagi anak yang laki-laki? Masya Allah. Taib, batasnya adalah ketika anak itu sudah mandiri. Sudah mandiri. Sudah bisa berdiri sendiri. Itu pun orang tua masih mengawasi. Ketika dalam sebuah kondisi, sang anak tersebut dalam kondisi pailit dan segala macamnya, orang tua masih punya kewajiban untuk menafkahi dia. Gak ada batas balek, gak ada. Menikah, tidak ada. Tapi mandiri. Itu anak dari mulai kecil sudah mandiri. Ya sudah. Orang tua, kala itu gak ada kewajiban memberikan nafkah. Tapi itu diawasi. Begitu anak itu anak memerlukan sebuah hajat yang dia enggak mampu, orang tua turun tangan. Barakallahu'alaikum. Ngoten nggih. Nah, kalau terkait dengan anak sih yang putri, iya, itu kembalinya kepada suaminya. Begitu dia menikah, urusan suaminya. Itu pun juga orang tua terus mengawasi. Ketika kondisinya sedang oleng, pailit, suaminya enggak bisa bergerak lagi, urusan maisyahnya memerlukan bantuan, maka dari pihak orang tua laki-laki membantu. Kamu sebagai pihak orang tua perempuan ikut membantu. Sifatnya hanya membantu saja. Kamu punya anak laki-laki. Usianya usia menikah. Kamu nikahkan dia. Tapi dia belum bisa mandiri. Sudah kamu ajari macam-macam supaya dia bisa berusaha. Belum mampu. Belum bisa berdiri dengan sendirinya. Masih tersiok-siok begini. Kamu masih punya kewajiban memberikan nafkah kepada dia. Sampai mandiri. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala alami sahab. Sampai mandiri. Nah ini. Terakhir. Masya Allah. Bagaimana menerangkan kepada orang yang setiap dinasihati tentang kebaikan, dia selalu menyatakan Islam itu rahmatan lil alamin untuk menghindarkan dari nasihat tersebut. Nah itu pemahaman rahmat yang keliru. Nah, misalkan dia dalam sebuah kemungkaran, dalam perkara kemungkaran, perkara dosa, ditegur dinasihati, takillah ya akhi, itu dosa segala macamnya. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi tetap pergi. Dosa lagi. Itu salah paham. Terus rahmat dibiarkan kamu dalam kemungkaran. Enggak. Justru rahmat tadi itu ketika ada muslim yang lainnya menasihati kamu supaya kamu jangan jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran tadi. Wah kala. Nama ya, al-muhim cara menasihatinya yang tepat, yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, melihat waktu yang tepat, sikon yang tepat, ila akhir. Ketika sudah tepat, maka insya Allah akan lebih diterima oleh mereka. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini mesti saya utarakan. Alaikum minkum. Agak sedikit siang. Semoga bermanfaat dan semoga ke depan kita menjadi hamba-hamba Allah yang punya rahmah untuk umat ini dan rahmah untuk orang-orang yang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Kafilah huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafidhakumullah.